PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Kuntilanak Penunggu Kuburan Dongeng. Cerita iki tak alami rong wulan kepungkur. Sebut bae jenengku Mak Rus, bocah Bendo, Kecamatan Gayam, sing rabi ing Desa Brenggala, Kecamatan Kalitidu. Wektu kuwi aku lan bojoku arep nekani pengajian ning desaku Bendo sing cedhak omahku. Sekitar jam 20 bengi aku budal karo bojoku numpak montor Honda Minty. Arep budal perasaan kuis ora penak koyo-koyo enek sing ganjel neng ati iki. Sekitar jam 9:30 bengi aku tekan panggon pengajian. Aku terus markirno sepeda mindikulan langsung rungokno pengajian sing ditekani Kiai Soko Ponpes Kendal Bojonegoro. Yo iku Kiai Haji Muhajir sing terkenal lucune sampai-sampai wektu gak kroso wis jam 12 bengi. Lah Pak Yai nyenyek wong tinggal mulih kapok do. Aja mulih ya Bu. Nek sampean mulih ati isin. Wong mulih kabeh Pak Yai nyenyek tinggal mulih aku ngaji mbek sapa jajal. Ora ngaji kadung tok kene ya. Yang sing gak nyul ya. Para meja, para kursi gak dadi kiai edan. Pon. Oblah kok mundok elek ora ngendel. Mergo aku pas liwat kene iki sing ajan wong e tuwek. Pagen rokok nembek rokok. Ayo lalala. Rokoke dicelempet. Ayo lalala. Wong ajan karo rokokan. Lan mandakno pengajian wis rampung. Terus aku lan bojoku mulih saka pengajian mau lewat dalan sing tak lewati wektu budal mau. Tapi dalan mau jek rame banget. Kepeksa aku lewat dalan tembusan sing lewati kuburan dongin sing terkenal angker. Dalan iku sing peteng dedet. Lho, lah piye meneh to, Dik? Wong dalan sing diliwati mau yo cek rame banget ngono lho. Aku wedi, Mas. Yang lewat kuburan dongen iku. Lah, terus piye meneh? Dalan tembusane yo cuma iki. Yo wes, Mas, ndang ayo muleh. Selak dalu lho, Mas. Kulan bujuku terus lewat dalan tembusan mau. Barang perjalanan teko kuburan dongin bujuku neblek gegerku karo ngomong. Mas, mas, apa iku ning dhuwur? Putih-putih sing lungguh ning wit solobin. Ini apa toh, Dik? Iku loh, Mas. Klambine putih, rambutnya dawa. Bareng aku ngerti mendhuwur, ngerti wujudan sing matane mendulu kaya-kaya arep coplok, rambuté dawa ruwi-ruwi. Aku terus batin apa iku sing jenenge kuntilanak. Aneh. Kuntilanak mau sing tak ngerti terus ceblok ning arepku tak tabrak. Kuntilanak mau langsung ganduli sikilku. Awak rasane ra karu-karuan, adem panas campur dadi siji. Ulu kuduku mengkorok, kuntilanak mau koyo-koyo jek ngetut ni aku ngantek tekan omah. Bojoku tak takoni sampai tekan omah gak gelem semaur. Aku bingung sampai isuk, kok bojoku rung iso ngomong. Aku terus nyeluk kiai supaya iso nambani bojoku iki. Akhire bojoku disuwuk utawa ditambani karo pak kiai mau. Alhamdulillah, bojoku langsung sadar lan bisa ngomong meneh. Kedadian iki aku ora bakal nglalekake. Iki critaku sing nyoto tak alami. Cukup semene saka aku, Joni Kusnul Jimatres Kalitidu bersama tim Jimat.